بسم الله. Kita mulai sesi yang kedua. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab Hukukul Aulad Alal Abai Wal Ummahat. Itu hak-hak anak yang harus ditunaikan oleh kedua orang tua, yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari Hafizahullah Ta'ala, yang telah lalu kita baca dari beberapa keterangan yang ada dalam pembahasan tersebut, yang intinya bahwasanya di sana ada hak anak yang harus ditunaikan oleh kedua orang tuanya, baik yang sebelum lahir atau sebelum dia ada, ataupun yang setelah dia terlahir di dunia ini. Beberapa perkara yang berkaitan dengan tentang hak anak sebelum mereka ada di dunia ini atau sebelum mereka terlahir adalah seperti ya, memilihkan bagi mereka seorang ibu yang salihah. Yang dalam hal ini adalah dituntut seorang laki-laki mencari pasangan hidup dari wanita-wanita yang salihah, mencari istri yang salihah. Maka sebaliknya demikian juga seorang wanita dituntut untuk mencari suami yang saleh, yang dia berharap kepada Allah agar terlahir dari keduanya tersebut keturunan yang saleh dan salihah juga. Kemudian ya, sebenarnya beberapa perkara yang ada di sini sangat penting bagi para ummahat juga, yang semoga mungkin mereka juga bisa mendengarkan ya, mungkin via radio streaming, mungkin kalau ada, kalau enggak mungkin melalui rekaman ya, kalau karena mungkin mereka belum berkesempatan untuk bisa hadir di masjid ini. Nah, ala kulli hal falyubaligh asyahid minkumul ghaiba, maka hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Nah, ini khususnya bagi para ummahat. Kalau ikhwah diusahakan untuk bisa hadir. Ketika mereka tidak ada halangan. Dan hadirnya mereka di majelis ilmu lebih utama. Ya, pada dasarnya semua majelis ilmu, kehadiran mereka hadir di majelisul ilmi itu adalah lebih utama. Ya. Daripada dia mungkin di rumahnya. Ya, memang dia bisa mendengarkan berbagai kajian-kajian di seluruh dunia. Kajian para masyayikh, kajian para ustadz-ustadz di seluruh Indonesia, daurah-daurah melalui via radio streaming dan yang semisalnya. Ya, tetapi kehadiran dia di majelis ilmi, dalam majelis-majelis taklim, majelis-majelis ilmu itu lebih utama. Ya, hanya sekedar duduk dia itu dia akan mendapatkan keutamaan duduk di majelis ilmu. Ya, terlebih dia mengambil faedah darinya. Duduk sama-sama belajar bersama dengan orang-orang yang baik, keberadaan mereka bisa menjaga keistiqomahan. Ya. Nah, maka ini penting bagi kita semuanya. Nah, untuk bisa memaksa diri kita untuk baik, memaksa diri kita untuk istiqomah. Ya. Jangan mencukupkan dengan radio streaming. Ya. Walaupun itu semuanya suatu perkara yang tidak kita pungkiri, manfaatnya besar. Tetapi jangan semata-mata terus kemudian mencukupkan, lah anak kan sudah sering mendengar, walaupun saya di rumah saya mendengarkan taklim. Ya. Hadirnya kita di majelis ilmu itu lebih utama. Ya. Kalau di rumah banyak godaannya. Belum godaan anak, belum godaan anaknya mertua, kan gitu. Ya. Nah, ala kulli hal kita semuanya berusaha semaksimal mungkin ketika tidak ada halangan untuk bisa hadir di majelis ilmu. Jangan kemudian mencukupkan dengan radio streaming. Ya. Nah, kalau di rumah, ya, mungkin kita bisa memanfaatkan waktu kita yang lain, mungkin dengan mendengarkan rekaman-rekaman taklim yang lainnya dari para asatidzah, atau siaran, ya, siaran langsung dari tempat yang lain. Tapi ketika hal tersebut berbenturan dengan kajian kita, maka kita upayakan untuk bisa hadir, untuk bisa sama-sama belajar. Nah, maka ini lebih utama. Tayyib. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian terkait dengan hak yang berikutnya yang harus ditunaikan kepada anak-anak mereka, di antaranya adalah doa Allah, yaitu mendoakan kepada mendoakan bagi anak-anak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi ayarzuqahuma alwalada salih, atau berdoa meminta kepada Allah agar Allah memberikan kepadanya rezeki berupa anak saleh. Halaman yang ke-19. Wa hadha huwa manhaju alil haqqi wal iman, maka ini adalah ya, jalan yang ditempuh oleh ahlul haqqi wal iman, orang-orang yang meniti jalan kebenaran dan keimanan. Ya, maka sepantasnya lah dia meminta berdoa kepada Allah agar diberikan anak-anak yang saleh. Ya, ini bagian dari mengambil asbab, termasuk bagian dari beriman kepada takdir juga. Ya, doa kepada Allah bagian dari sebab. Ya, bagian dari mengambil asbab. Ya. Maka ini adalah bagian termasuk dari keimanan kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian dia beliau memberikan beberapa contoh yang ada di sini yang mungkin tidak bisa kita baca secara utuh. Yang di sana ada beberapa contoh dari para anbiya dan para rasul di mana mereka berdoa meminta kepada Allah agar diberikan dzuriyah yang saleh. Di antaranya pada halaman yang ke-20 dari surat Ali Imran, yang Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Nabiullah Zakaria yang beliau berdoa kepada Rabb-nya, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah. Di sana Zakaria berdoa kepada Rabb-nya, dia berkata, wahai Rabb-ku, berikanlah kepadaku dari sisimu dzurriatan thayyibah, keturunan-keturunan yang baik, keturunan yang saleh. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mendengar doa. Ini adalah contoh dari para anbiya dan para rasul. Ya. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pada paragraf yang kedua dari yang terakhir, yaitu yaitu setelah ayat dalam surat Ali Imran, fa'alal walidaini ayyataharraya awqat istijabati du'a, maka atas kedua orang tua untuk memilih waktu-waktu mustajabnya doa. Fayad'una da'watal muhtaj al-muttar al-munkasir ilallah, yaitu hendaknya dia berdoa meminta kepada Allah dengan doa orang yang sangat butuh. Orang yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, fal yalja'una ilallah, maka dia kembali kepada Allah, meminta kepada Allah, fi ayyarzuqahuma adzurriyata salihah almuslihah, meminta agar diberikan keturunan-keturunan yang salihah. Li anna fi wujudil ibni salih awil binti salihah almuslihah khairan lil insani fi hayatihi wa ba'da mamatihi, karena sesungguhnya adanya ya anak-anak yang saleh ya ataupun putri yang salihah adalah lebih baik bagi seorang hamba dalam kehidupannya ataupun setelah dia wafat. Karena setelah dia wafat, anak yang saleh, salihah tersebut akan mendoakan bagi kedua orang tuanya. Yang amalan tersebut akan menjadi amal jariah baginya. Kaifala, bagaimana tidak, wan nabiyyu akhbara kama inna muslim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan sebagaimana dalam sahih Muslim, annahu idza matal insan inqata 'amaluhu illa min thalath. Sesungguhnya manusia apabila wafat maka terputus amalannya kecuali dari tiga perkara. Yang pertama, shadaqatin jariyah, yaitu shadaqah jariyah. Awa ilmun ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaat darinya. Awwaladin salihin yad'ulah, atau anak saleh yang dia mendoakan bagi orang tuanya tersebut. Jadi anak yang saleh ini jadi aset bagi orang tua mereka. Ya. Ketika kita hidup di dunia, diberikan rezeki berupa anak yang saleh, kita berusaha mendidik mereka menjadi anak-anak yang saleh, maka usaha kita tersebut, hakikatnya kita ya menumbuhkan aset-aset bagi kita kelak ketika kita meninggal. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bukan amalan yang sia-sia. Naam. Fa hadza minal khair alladzi yamtaddu 'alal 'abdi ba'da wafatihi wa mufarakatihi lid-dunya. Maka kebaikan ini yang akan terus mengalir kepada seorang hamba setelah wafatnya dan setelah dia berpisah dari dunia. Ya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, berapa banyak di antara manusia lalai dari hal yang seperti ini, enggak peduli terhadap anak-anaknya. Nah, enggak peduli dengan apa yang Allah telah berikan kepadanya berupa anak-anak. Ya. Padahal itu semua aset bagi dirinya yang akan menjadi amal soleh, amal kebaikan, amal jariah baginya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kemudian beliau menyebutkan beberapa hal terkait anjuran untuk memilih waktu-waktu yang mustajab tersebut. Nah, karena sebaliknya ketika kita mendoakan dengan doa kejelekan, maka justru doa kejelekan kepada anak-anak kita, maka justru kembali akan ya menjadi bala bagi kita semuanya. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka sepantasnya bagi orang tua untuk mendoakan anak-anak mereka agar menjadi anak-anak keturunan yang baik, keturunan yang saleh dan salihah. Ya. Kadang yang ada pada seorang hamba konsentrasinya hanya bagaimana anak tersebut mendapatkan kebaikan dari sisi dunia saja, tapi urusan akhiratnya lupa dia. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat pada halaman yang ke-22, yaitu hak yang keempat dari hak sebelum anaknya terlahir di dunia. Itu hak yang harus ditunaikan kedua orang tuanya sebelum anaknya terlahir di dunia. Yang keempat, yaitu yang rabi'an. Halaman 22 bawah sendiri. Rabi'an. Al-inayatu bihi athna'a wujudihi fi batnil Yaitu perhatian kepada anaknya tersebut ketika di dalam pertengahan keberadaan mereka di rahim ibunya, di dalam perut ibunya. Fala yajuzu idza'uhu, maka tidak boleh untuk kemudian disakiti anaknya tersebut atau janin tersebut disakiti, awit tasabbab fi dzalik, atau memberikan sebab agar janinnya tersebut tersakiti, awit ta'addi alaih, atau berbuat melampaui batas bi isqatin, dengan aborsi, ya, dengan pengguguran kandungan, au nahwihi, atau yang semisalnya, ya, enggak pengin, ya, atau enggak pengin punya anak, ya. Nah, karena karir, ya, pengin mengejar karir terus dia ada di dunia. Nah, Allahumma musta'an. Akhirnya anak-anak mereka digugurkan kandungan, dalam kandungan-kandungan mereka. Fayura'a wa yuttaqallahu fihi, maka hendaklah seorang itu, ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam permasalahan ini. Ya, wa yas'a al-'abdu sa'yan hadithan fi an yuhafidha 'ala waladihi. Maka dia berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menjaga putra-putra mereka. Li'anna hadza minal huquq allati lil walad, ini adalah termasuk hak yang dimiliki anak-anak mereka yang wajib ditunaikan oleh kedua orang tuanya untuk dijaga mereka. Ya. Ya, ketika istrinya hamil mungkin dibelikan gizi, ya, diperiksakan, ya. Nah. Ya, tentunya di sini la ifrad wala tafrid. Kadang-kadang ya ada sebagian orang, ya, ketika tidak ada kasus, ya, dia berusaha untuk memperhatikan kondisi janinnya dan sebagainya, tapi terlalu berlebihan, sedikit-sedikit USG. Nah, USG-nya pun tidak dalam keadaan darurat kepada seorang dokter laki-laki. Ya. Beda kalau hukumnya terkait dengan permasalahan darurat. Ketika tidak ada lagi yang dokter perempuan, wanita, dalam keadaan darurat adanya kasus yang berat. Ya. Dalam kondisi yang harus mau tidak mau, ya, demikian. Tetapi tentunya di sana adanya syurut, adanya syarat-syarat. Karena darurat itu tidak sembarangan. Ad-daruratu tubihul mahdzurat bisyurut. Darurat itu membolehkan perkara yang dilarang dengan syarat. Itu pun ad-daruratu tuqaddaru biqadariha, dengan kadarnya. Tidak boleh melampaui batas darinya. Ya. Kadang hanya pengen cuma, ya, tiap bulan ngecek anaknya sedikit-sedikit USG, cuma mau lihat janinnya itu laki atau perempuan, ya, cuma hanya sekedar itu saja, ya, tanpa ada hajah terkait dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kasus yang ada dalam kehamilan seorang. Ya, maka hendaknya kita menghindari hal yang seperti itu. Ketika tidak adanya kasus, ya, atau mungkin kadang-kadang dibutuhkan pada akhir-akhir sebelum mau melahirkan, ya, ketika kok mulur atau mundur dari HPL hari 6, perkiraan lahir, ya, mundur beberapa waktu, mungkin mau melihat, ya, air ketubannya bagaimana kondisinya, mungkin memang dibutuhkan, masih bagus apa tidak. Tentunya di sana ada saran-saran dari seorang dokter yang amanah atau bidan yang amanah untuk merujuk kepada dokter kandungan, ya. Tentunya di sana ketika ada dokter wanita maka itu diupayakan. Nah, tetapi jangan hanya sifatnya hanya perkara-perkara yang sifatnya tidak terlalu penting. Nah, berapa banyak seorang sudah seolah-olah melihat, ya, ketika USG, wah ini laki-laki, ternyata yang lahir perempuan, ya, berapa banyak. Nah, kalau hanya urusannya itu, karena itu adalah ilmu ghaib. Nah, wa ya'lamu ma fil arham, Allah itu Maha tahu apa yang ada di dalam rahim seorang ibu. Ya, bisa jadi mungkin teknologi melihat, tapi itu sifatnya hanya memperkirakan, tidak bisa memastikan. Berapa banyak kasus, wah laki-laki ini, tapi lahirnya perempuan. Ya, berapa banyak. Nah, tetapi tentunya, ya, bukan berarti halal yang seperti itu kemudian dikatakan mutlak haram. Tentunya perkara-perkara yang memang di sana membutuhkan adanya, ya, yang berkaitan dengan unsur kesehatan, ya, keselamatan janin dan yang semisalnya adanya kasus, ya, labas, ya. Tetapi tentunya kita pun mengambil akhafu dharrain, madarat yang paling ringan, paling kecil. Ya. Maka ini adalah nasihat kepada kita semuanya. Nah, untuk tidak bermudah-mudah dalam hal yang seperti ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau, wala yajuzu wal halatu hadi aidan lil ummi an tud'if nafsaha. Maka tidak boleh dalam keadaan yang seperti ini juga seorang ibu untuk menyengaja melemahkan dirinya biar, ya, kurang gizi, ya, kemudian gugur kandungannya. Nah, wa antamtani aminal ghidha al mufid litifli, yaitu dia menghalangi untuk memberikan gizi atau nutrisi yang bermanfaat bagi janinnya tersebut, bagi anaknya tersebut. Sampai-sampai ketika seorang wanita hamil pada bulan Ramadan boleh dia berbuka, ya, boleh dia berbuka. Nah, yang tentunya itu adalah melihat maslahat dan mafsadah yang ada. Tapi pada dasarnya boleh secara syariat untuk dia berbuka ketika dia hamil. Ya, dia khawatirkan kepada janinnya tersebut atau dia khawatir kepada dirinya. Nah, maka dia menghalangi dari memberikan nutrisi atau gizi tersebut raghbatan fi ida'afihi wa imatatih, yaitu karena dia ingin untuk melemahkan janin tersebut dan membunuhnya, naudzubillah, agar gugur kandungannya. Wa hadza husran wal iyad billah, ini adalah kerugian dan semoga Allah melindungi kita semuanya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau, wa inni la astaghribu min haula alladziina yas'auna sa'yan hatithan fil idrar bi auladihim. Maka sungguh aku sangat heran kepada orang-orang yang mereka berusaha untuk memadaratkan anak-anak mereka. Wa hum fi mithli hadzal marhalah. Padahal anak-anak mereka dalam keadaan masih dalam tahapan di dalam rahim istrinya tersebut. A'ni marhalat al-wujud fi batnil ummi, yaitu marhalah tingkatan ketika mereka masih dalam perut istrinya. Kaifa fataha ula tilkan nusus, bagaimana bisa luput dalil-dalil kepada mereka tersebut allati marat ma'ana, yang telah lewat kepada kita, min anna wujudal ibni salih awil binti salih khairan lil insan fil ula wal akhirah. Dari dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya keberadaan anak-anak yang saleh dan salihah itu adalah kebaikan bagi seorang hamba baik di dunia maupun di akhirat. Takut kalau miskin akhirnya digugurkan kandungannya. Nah, takut kalau anaknya tersebut mengganggu makanannya, merebut makanannya, merebut hartanya. Nah, Maka Allah telah mengingatkan, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Ya. Nah, maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya. Maka kalau dengan niatan yang seperti adalah suatu dosa besar, dia tidak mau memiliki anak atau membatasi kelahiran karena takut miskin. Jangan sampai seorang yang sudah mengerti agama kemudian, wah sudahlah, dua anak sajalah. Kenapa? Nanti gimana saya biaya sekolah ini? Nanti gimana saya memberi makan? Wong ini saja dua anak saya sudah potang-panting. Ya. Dia tidak percaya dengan rezeki dari Allah. Padahal setiap anak itu membawa rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita berusaha untuk mencari rezeki tersebut. Mencari nafkah untuk anak-anak kita. Ya. Selama mereka masih hidup, maka Allah memberikan rezeki kepada mereka. Jangan khawatir. Tinggal kita berusaha. Nah. Maka jangan kemudian kita membatasi. Ya. Tentunya ketika memang tidak adanya udzur. Ketika, beda kalau adanya udzur. Mungkin sudah seorang yang sudah berumur. Dan di sana secara kesehatan. Dari enam saran dokter yang amanah untuk sementara istirahat dulu, ya, karena bisa membahayakan ya kesehatan dan sebagainya, itu berbeda kasusnya. Tapi ketika tidak adanya udzur, dia dalam keadaan masih muda, masih mampu, ya, kemudian dia mengatakan, nah, sudahlah, cukup dua anak saja, ya. Nah, Allahul Musta'an. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, adapun terkait dengan masalah mengatur itu berbeda, yang pernah mungkin kita singgung, yaitu mengatur kelahiran itu berbeda, boleh. Ya, mengatur kelahiran, ya, mungkin memberikan hak susuan anak selama 2 tahun, ya, atau lebih. Ya, sesuai dengan mimma yaraha zaujan, yang apa yang dilihat maslahatnya itu oleh dua suami istri tersebut, tetapi niatnya jangan membatasi. Ya, limaslahatin yaraha zaujan, yaitu karena maslahat yang dilihat oleh suami ataupun istri, ya, memberikan hak persusuan anak selama 2 tahun. Nah, maka yang sebenarnya disebutkan dalam Al-Quran, haulaini kamilaini liman arada ayyutim marradha'ah, 2 tahun penuh bagi siapa yang ingin menghendaki untuk menyempurnakan apa? Menyempurnakan susuannya, ya, menyempurnakan susuan anak. Maka ini adalah perkara yang baik. Boleh dia mengatur yang seperti ini, boleh. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian kata beliau, kaifa fatahum qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana luput kepada mereka sabda nabi, inna rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Bagaimana kata beliau, ya, terkait dengan apa yang disebutkan sebelumnya, saya heran dengan orang-orang yang sampai, kenapa mereka berusaha ingin memadaratkan kepada anak-anak mereka sehingga sampai menggugurkan kandungan-kandungan mereka. Bagaimana bisa luput di antaranya sabda Nabi ini, inna rajula, sesungguhnya seorang, ya, laturfa'u darajatuhu fil jannah, akan diangkat derajatnya di jannah. Fayakulu anna lihada. Kemudian, ya, dia berkata, bagaimana yang seperti ini bisa? Ya. Ya. Bagaimana seperti ini bisa? Fayuqal, kemudian dikatakan bistighfari waladikalak, yaitu dengan sebab istighfar anakmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagi dirimu, yaitu dengan sebab istighfar anak-anak kita, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat kita di jannah, di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kalau kita justru tidak ingin memiliki anak atau membatasi yang seperti itu, nah, kita hakikatnya luput dari keutamaan-keutamaan ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, terlebih Nabi beliau berbangga dengan umatnya, dengan banyaknya umatnya kelak pada hari kiamat. Wa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah, sesungguhnya aku merasa bangga, ya, kepada kalian terhadap umat-umat yang ada nanti, ya, pada hari kiamat dengan banyaknya keberadaan kalian. Wahai kaum muslimin, jumlah kalian. Nah, maka oleh karena itu Nabi menyebutkan sebelumnya apa? Tazawwaju al-wadud wal-walud. Yaitu nikahlah kalian kepada wanita-wanita yang memiliki sifat menyayang, wanita-wanita yang mereka subur, ya. Itu adalah anjuran agar kaum muslimin Nah, semakin banyak yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan berbangga dengan banyaknya umat tersebut pada hari kiamat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada sesi yang kedua ini dari apa yang kita baca dari kitab Huququl Aulad 'alal Aba'i wal Ummahat yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullahu taala. Naktafi bihadzal miqdar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.